Sam dari Tebet. Silakan Pak Sam. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau nanya Ustaz, Anda kan sering nih, apa rutin, apakah amalan Anda, perbuatan Anda ini bid'ah, masuk bid'ah atau tidak gitu. Setiap malam Jumat nih, Anda baca selawat Nabi. Ya Allah, ya seperti di dalam sholat itu. Terus, menunggu khotib datang, Anda baca ini, baca selawat, apakah Anda masuk bid'ah gini perbuatannya. Karena kan malam Jumat, atau hari Jumat membaca selawat ya, yeah, membaca selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ini tidak bid'ah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menganjurkan demikian. Aktsiru minas salati alayya yaumal jumu'ah wa lailatul jumu'ah, kata Rasulullah. Perbanyaklah berselawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Karena Rasul sendiri yang menyuruh, maka bagaimana akan dikatakan bid'ah sementara itu adalah ya perbuatan sesuatu yang diizinkan oleh syariat kita ini. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.